الكلام. وأشهد أن لا محمد إلا عبدكم ورسولكم وبعض. كتاب السيد من رجال الباب dilarangnya menyembelih karena Allah, tapi di tempat di mana tempat tersebut disembelih hewan-hewan untuk selain Allah. Ayat yang dibahas oleh beliau adalah surat At-Taubah ayat 108 tentang istirahat. Kenapa beliau membawakan ayat ini? Apa hubungannya bab ini dengan ayat ini? Ini menunjukkan bahwa beliau mempunyai kedalaman ilmu, ya, ilmu yang sangat luas. Di bab-bab yang dibawakan oleh beliau menunjukkan maknanya. Yeah. Hanya dengan satu ayat, dua ayat, satu hadis, dua hadis. Ini menunjukkan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah imam, ya, al-allama. Kemarin kita sampai la takum fihi abada, jangan kalian, jangan engkau sholat di dalamnya selama-lamanya. La masjidun usisa ala taqwa, masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Yang dimaksud masjid di sini adalah masjid Quba dibangun di atas taqwa. Masjid pertama di Madinah belum Sidna Baru, yang apabila kita sholat di situ tetapi tidak safar, ya, wudu di rumah, maka mendapatkan pahala seperti umrah, ya. Dan Nabi biasa melaksanakan pada hari Sabtu, dan ini bukan syarat. Di luar Sabtu masih mendapatkan keutamaan. La masjidun usisa ala taqwa, masjid di sini mubtada, ya, ada mubtada tentu ada khabar. Mana khabarnya? Al-haqqu an takuma fi, lebih berhak untuk engkau salati di dalamnya. Engkau salat di dalamnya lebih berhak daripada masjid Dirham. Ada dua perbedaan dalam isim tafdhil. Ismu tafdhil dalam bahasa kita biasanya hanya satu. Ya. Yeah. Misal si A lebih pintar dari si B. Kira-kira si B pintar apa tidak? Nah, menurut bahasa kita pintar. Gitu ya. Si A lebih kaya dari si B. Apakah si B kaya? Kaya. Hanya lebih kaya si A. Si B pintar, hanya lebih pintar si A. Itu pengertian dalam bahasa kita. Ya. Tidak disebutkan pengertian dalam kita bahwa si A lebih kaya dari si B, berarti si B ini miskin sekali. Tidak. Tidak ada pengertian seperti itu dalam bahasa kita. Ah, dalam bahasa Arab ada. Jadi isim tafdhil lebih. Jadi dalam bahasa Arab ada dua. Kaidah bahasa Arab ada dua. Ya. Yang pertama seperti kaidah bahasa kita. Ya, bahasa kita bahas sama seperti bahasa kita. Artinya lebih bagus dari si B, berarti B juga bagus, tetapi kalah dibanding si A, ya, lebih kaya, lebih pintar dan seterusnya. Yang kedua ada isim tafdhil, kata-kata lebih, yang al-mufaddil 'alaih, yang dilebihkan tadi dalam contoh tadi si B, enggak ada bagian sedikit pun. Ya, misalnya apa ini? Ini. Masjid Kuba itu lebih berhak sholat di dalamnya. Seolah kalau pakai pengertian bahasa kita, berarti lebih Masjid Dirar juga boleh, hanya kurang. Ini keliru. Ya. Dan ini bukan satu-satunya ayat, bukan satu-satunya dalil. Ya. Misal dalam beberapa ayat, ashabul jannati yauma idzin khairun mustaqarran wa ahsanu maqila. Para penghuni surat Al-Furqan ya 24, para penghuni surga pada hari itu lebih baik tempatnya daripada penghuni neraka. Apa ada kebaikan di neraka? Tidak ada. Dan ini banyak sekali. Ya. Akhirat lebih baik dari dunia, surga lebih baik daripada neraka, ya. Pahala lebih baik daripada dosa gitu. Nah, ini harus dipahami. Harus dipahami. Dan ini banyak. Seperti orang memakai kaidah bahasa Indonesia memahami bahasa jadu illa iblis. Ini pun kaidah bahasa Arab yang tidak dimiliki oleh bahasa Indonesia. Ya, Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam. Para malaikat mau sujud kecuali iblis. Dalam bahasa kita menunjukkan bahwa iblis ini termasuk malaikat. Nah, itu dalam pengertian bahasa kita. Dalam bahasa Arab tidak, karena ada istisna muttasil dan istisna ghairu muttasil. Ada perkecualian yang nyambung, ada perkecualian yang tidak nyambung. Dalam bahasa kita tidak ada. Itu. Maka ada orang yang memahami seperti itu. Berarti iblis ini termasuk malaikat. Padahal keliru. Iblis bukan malaikat. Iblis termasuk jin. Jelas ayatnya. Jelas dalil. Gitu ya. Intinya kita tidak boleh memahami bahwa Masjid Dirar ini juga berhak untuk sholat di dalamnya. Hanya lebih baik Masjid Kuba. Tidak boleh. Masjid Dirar tidak boleh dipakai untuk sholat. Ya. La takum fihi abadan. Jangan engkau sholat di dalamnya selama-lamanya. Ussisa ala taqwa ay ju'ilatit taqwa asasan lahu. Jadi menjadikan masjid itu harus berdasarkan takwa. Maka tidak boleh mendirikan masjid berdasarkan kepentingan pribadi, berdasarkan emosi. Ya. Karena kita mengajukan beberapa khotib atau penceramah di satu masjid ditolak. Ya, karena masjid itu tidak paham salaf. Kita sakit hati. Ya, oh, udah bikin aja masjid ya sebelah sini. Nah, berdasarkan sakit hati tidak boleh. Berdasarkan emosi tidak boleh. Ya. Kalau dirasa perlu bahwa kita harus punya masjid yang betul-betul tidak ada yang mengurus kecuali kita yang bermanhaj sunnah ini, bukan berdasarkan emosi tetapi takwa. Ya. Pentingan pribadi mungkin. Ya. Ya pemborong misalnya, "Iya, bagus nih kita harus bikin masjid nih." Ya, yang ngomong pemborong ya, yang ingin membohong, nah, tidak boleh. Ussisa ala taqwa. Ya, harus dibangun di atas ketakwaan. Gitu ya. Ini diterangkan oleh beliau, hadhil haqqiyatu laysat ala babiha. Ya, bahwa hak ini tidak seperti yang dipahami oleh bahasa kita ya, bahwa al-mufaddal alaih itu mempunyai bagian seperti al-mufaddal. Yang dilebihkan itu punya hak, yang kurang juga punya hak. Seperti contoh si A lebih kaya dari si B. Ya. Yeah. fihi, di dalamnya, yang dimaksud bukan diroah, tapi kubah. Fihi, di dalam masjid tersebut ada orang-orang yang yuhibbuna ayyatatoharu, berniat untuk mensucikan diri, membersihkan diri. Berbeda dengan masjid diroah. Bikhilafi man kana fi masjid diroah. Orang-orang yang di masjid diroah ini berbeda. Kenapa? Fa innahum rijsun. Mereka itu najis. Mereka itu najis, mereka itu kotor. Maka secara umum bahwa orang-orang kafir najis. Apanya? Keyakinannya. Akidahnya najis. Bagaimana fisiknya? Tidak. Tidak. Kita bersentuhan dengan orang kafir sama laki-laki, haruskah dicuci? Tidak. Tidak harus dicuci. Ya. Kecuali ketempelan najis. Kencing. Ya, koran. Kalau tidak, maka tidak najis. Secara fisik tidak najis. Ah, bolehkah masuk masjid? Tidak boleh. Kecuali untuk dihinakan. Seperti Sumamah bin Asal dimasukkan masjid oleh Nabi dan diikat. Boleh dihinakan. Ya. Adapun orang kafir disuruh masuk masjid dan dimuliakan, ini tidak boleh. Atau ada kepentingan darurat. Ini enggak ada yang bisa betulin listrik ini. Kecuali dia itu orang kafir. Enggak boleh. Boleh. Darurat. Ad-daruratu tubihul maqdurah. Hal yang darurat membolehkan sesuatu yang tadinya tidak boleh. Darurat. Kalau tidak ada lampunya, tentu akan mudarat bagi kita. Boleh. Ya. Tetapi membiarkan orang-orang kafir masuk ke masjid tanpa kepentingan, apalagi kita persilahkan masuk ke masjid, ya. Bagaimana waktu itu kalau tidak salah Presiden Amerika, ya, disuruh masuk ke mana? Istiqlal, ya, dengan segala penghormatan, haram, tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Mereka najis secara keyakinan. Rijsun. Kenapa harus kita pahami bahwa yang najis ini keyakinan, bukan fisiknya? Karena lihat perbuatan Nabi. Nabi bersenggolan dengan orang Yahudi, ya, dengan orang musyrik, ya, dengan pamannya. Enggak ada riwayat beliau mandi, beliau membersihkan, ya, badan beliau yang tersenggol itu. Enggak. Karena yang paling paham terhadap ayat Al-Quran adalah beliau. Maka semua yang dilaksanakan oleh beliau itulah tafsir dari Al-Quran. Adalah tafsir dari Al-Quran. Bahkan akhlak beliau semuanya adalah Al-Quran. Ucapan siapa? Aisyah. Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Artinya ucapan Nabi, perbuatan Nabi, diamnya Nabi, semua yang dilakukan oleh Nabi itu adalah pengamalan dari Al-Quran. Maka buruk sekali orang yang mengatakan bahwa Nabi tidak berhak nih mengharamkan ini, mengharamkan ini, mengharamkan ini. Orang Al-Quran cuma mengharamkan empat. Al-Quran cuma mengharamkan empat. Babi, darah, bangkai, dan binatang yang disembelih dengan nama Allah. Kenapa Nabi haramkan himar ahliyah? Ya, yang berkuku tajam, yang bertaring, dan seterusnya. Yang dilarang membunuh, yang disuruh membunuh. Keliru. Justru Nabi mengatakan seperti itu merupakan tafsir dari Al-Quran. Ya. Nabi membolehkan anak menghajikan orang tuanya. Berarti ini bertentangan dengan An-Najm 38-39. Tidak. Ini ucapan yang buruk. Justru itu tafsirnya. Seluruh ucapan Nabi, seluruh perbuatan Nabi adalah tafsir dari Al-Quran. Karena beliaulah yang paling paham terhadap Al-Quran. Kama qala Allah Ta'ala fil munafiqin. Sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang orang-orang munafik. Sayahlifuna billahi lakum. Mereka akan bersumpah atas nama Allah di hadapan kalian sepulang kalian dari perang itu. Idzan qalabtum ilaihim. Ketika kalian kembali kepada mereka, orang-orang munafik mengatakan begini begitu bohong. Kami sakit, kami tidak punya perbekalan, kami terhalang, bohong. dan bohongnya itu dengan sumpah demi Allah. Litu'ridu anhum, agar kalian berpaling dari mereka, artinya tidak menghukum. Ya. Wa'ridu anhum, maka berpalinglah dari mereka, artinya udah enggak usah dihiraukan. Kenapa? Innahum rijsun, mereka adalah najis. Ya. Orang-orang munafik bersekutu dengan orang-orang musyrik dalam hal kekufuran. Sama-sama kafir, sama-sama najis. Hanya kita kan tidak tahu, karena mereka menyembunyikan kekafiran, menampakkan keislaman. Kita tidak tahu. Ya, tapi pada hakikatnya mereka sama dengan orang-orang non-muslim. Ya, ya najis, ya kekal di neraka selama-lamanya, bahkan lebih, fi darkil asfali minan nar, di neraka yang paling bawah, peraknya neraka. Qauluhu yatatahharu, mensucikan diri. Yasmilu taharatal qalbi minan nifaki wal hasadi wal ghil wa ghairi dhalik. Ini meliputi kebersihan hati. Bersih dari hati dari apa? Dari kemunafikan, dari hasad, dari iri dengki. Wa taharatal badan, dan juga meliputi kebersihan badan. Ya, dari najis, dari hadas kecil, hadas besar. Maka seorang mukmin tidak boleh menghadap Allah, tidak sah dalam sholat, dalam tawaf, ketika masih membawa najis. Gitu ya. Masih membawa najis, membawa hadas, hadas besar, hadas kecil. Gitu. Nanti diperinci lagi. Hadas besar apa saja yang tidak boleh dilakukan, hadas kecil apa saja, ya, yeah. Dalam ilmu fikih. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya. Hadhihi mahabbatun hakikiyatun sabitatun lillah. Ini adalah sifat cinta yang dimiliki oleh Allah, yang hakikatnya seperti itu, sabit, harus kita tetapkan. Maka tidak boleh kita mengucapkan seperti orang-orang Jahmiyah, orang-orang yang menghilangkan sifat Allah. Mereka tidak mau mengatakan bahwa Allah membenci, Allah mencintai, Allah melihat, Allah mendengar, ya, Allah cemburu. Mereka tidak mau mengatakan itu semua. Maka mereka takwil. Yang dimaksud cemburu ini, yang dimaksud tangan Allah, kuasaan Allah, yang dimaksud Allah mencintai, yaitu memberikan pahala. Allah membenci, memberikan ancaman dosa. Ini tidak dipahami oleh Rasul dan para sahabat seperti itu. Cinta ya cinta. Ya, sebagaimana kita punya rasa cinta, Allah juga punya rasa cinta. Tapi apakah sama cinta Allah dengan cinta kita? Tidak sama. Tidak sama. Barangkali kalau kita cinta kepada seorang, kita beri dia. Kalau kita benci kepada seorang, kita enggak beri dia. Nah, lihat, apakah Allah cinta kepada Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, orang kafir? Tentu tidak cinta, benci. Tapi berapa banyak yang Allah berikan kepada Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, orang kafir hari ini? Itu. Dan Allah menahan dari orang-orang yang Allah cintai. Allah cinta kepada Nabi Isa, ya. Tapi Allah jadikan Nabi Isa hidup tanpa tempat tinggal, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Allah cinta kepada Nabi Ayyub, tapi Allah biarkan Nabi Ayyub bertahun-tahun sakit kulit, ya, menjijikkan. Jadi tidak sama, ya. Semua yang ada pada diri Allah tidak sama dengan kita. Cintanya, bencinya, tangannya, wajahnya, telapak kakinya, jarinya, cemburunya, tidak ada yang sama. Maka dikatakan oleh para imam, kullu ma qatara bi balika fa Allahu laysa kadhalik. Setiap kali terbayang di angan-angan kita, Allah seperti ini, Allah seperti ini, Allah seperti ini, maka kita harus yakin bahwa Allah pasti tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Sejuta orang, bahkan semiliar orang membayangkan Allah dengan bayangan yang berbeda-beda, tidak ada yang benar. Tidak ada yang pas. Ya. Ini 1 miliar angan-angan, mungkin adalah 1-2 yang nyangkut sama, enggak ada. Enggak ada. Ya, tidak mungkin ada yang benar. Walaupun seluruh manusia, bahkan masing-masing dengan sejuta angan-angan, tidak ada yang pas, tidak ada yang benar. Ya. Surga saja disebutkan ma'ainun ra'at wa udunun sami'at wa qatara 'ala qalbi bashar. Kenikmatan surga belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, tidak bisa dibayangkan oleh hati. Itu surga. Makhluk apa khalik? Makhluk. Yang diciptakan oleh Allah apa si pencipta? Yang diciptakan. Itu kita tidak bisa membayangkan. Maka siapa yang membayangkan surga pasti juga tidak benar. Apalagi Allah sang khalik. Lebih jauh lagi, lebih tidak bisa kita bayangkan. Itulah Allah Rabbul Alamin. Maka ucapan-ucapan para imam, ucapan-ucapan para nabi dan rasul, ucapan-ucapan para sahabat tentang diri Allah yang punya tangan, punya wajah, cemburu, melihat, cinta, benci, maka itu sekedar lafaz. Artinya makna lafaz. Hakikatnya kita tidak tahu. Ya, hakikat sebenarnya tidak tahu. Tidak boleh disamakan, tidak boleh di tamsil, tidak boleh tasbih, tidak boleh ta'til. Bagaimana pembahasan di awal dulu ya. Taliku bijalalihi wa'adamatihi. Dan ini sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Tangan Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Wajah Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Telapak kaki Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, termasuk cinta Allah. Seperti apa wujudnya ini sesuai dengan keagungan dan kebesaran. La tamathila mahabbatal makhlukin. Tidak boleh disamakan dengan cintanya makhluk. Tidak boleh. Wa ahlul ta'til yaqulun. Sementara al-mu'attil, ahlul ta'til yang meniadakan sifat-sifat Allah, maka mereka mengatakan, ta'til ini mengatakan Allah tidak punya wajah, Allah tidak punya tangan. Ya. Atau mereka katakan, tetapi mereka tahrir, mereka belokkan pengertiannya. Seperti ini, al-muradu bil mahabbah, yang dimaksud bahwa Allah mempunyai rasa cinta adalah as-sawab ay iradatu, pahala atau kehendaknya. Ya, ini tafsiran yang batil. Ya. Wa yufassirunaha imma bil fi'li aw iradatihi. Dan mereka juga menafsirkan yaitu perbuatannya, kehendaknya. Ini pun salah. Wa hadza khata', kata beliau. Ini salah. Ya, cinta ya cinta. Benci ya benci. Berbuat ya berbuat. Ya, bersemayam ya bersemayam. Sebagaimana yang kita pahami secara bahasa, bersemayam seperti itu. Tapi semayamnya Allah tidak sama dengan bersemayamnya kita. Wajah Allah tidak sama dengan wajah kita. Ya, tangan Allah tidak sama dengan tangan kita. Sebagaimana tangan kita juga tidak sama dengan tangan kera misalnya. Ya, tidak sama. Tapi kita katakan dia punya tangan. Kita juga punya tangan. Tapi tidak sama. Gitu ya. Kemudian beliau membahas tentang mutahhiri. Asalnya adalah mutatahhiri. Karena berasal dari fi'il madhi tatahhara, ya tatahharu. Ini isim fa'ilnya, pelakunya. Pelaku, isim fa'il yang berasal dari fi'il madhi yang lebih dari 3 huruf, maka caranya adalah membikinnya dari fi'il mudhari, tidak dari fi'il madhi. Kalau yang 3 huruf dari fi'il madhi, ya. Qara'a, qari'un. Jalasa, jalisun. Fataha, fatihun. Tetapi yang lebih dari 3 huruf, 4 huruf ke atas, mengambilnya dari fi'il madhi. Seperti tatahhara. Ini lebih dari 3 huruf. Maka tidak diambil dari tatahhara, tapi diambil dari fi'il mudhari. Ia tatahharu. Ia tatahharu. Kemudian ya-nya diganti dengan mim. Nah, ya-nya diganti dengan mim, ya, dan didumahkan. Ya. Nah, ya tatahharu. Jadi huruf terakhirnya, huruf sebelum terakhir dikatrokan. Jadi mutatahhir. Mutatahhir. Ini jamak jadi mutatahhirin. Jadi aslinya adalah mutatahhirin, ada tak di situ. Ada tak. Nah, taknya hilang. Nah, taknya hilang. Kenapa? Udghimatit ta bitta. Ya. Karena antara ta dengan to ini dekat. Mutatahhiri. Maka taknya dihilang. Jadi mutatahhiri. Jadikan satu, dimasukkan. Ya. Nah, ini ma'ruf, ya. Siapa yang belajar ilmu sharaf, ya, tentu paham. Pembahasan terakhir, wajhul munasabati min al-ayah. Bagaimana munasabah kesesuaian ayat di atas? Saya bacakan, annahu lamma kana masjidud dirar mimma uttukhida lil ma'asi diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin. Ketika masjid Dirar itu dibangun atas dasar maksiat, memudaratkan kaum muslimin, kufur, memecah belah kaum muslimin, maka nahallahu rasulahu ayyakuma fi. Allah melarang rasulnya, Allah melarang Nabi Muhammad SAW salat di masjid tersebut. Ma'anna salatahu fi lillah. Padahal Nabi salat di situ karena Allah, bukan ikhlas, bukan. Ya karena Allah, ikhlas. Tetap saja tidak boleh. Karena masjid ini dibangun di atas kemaksiatan, kekufuran, tafriqan bainal mu'minin. Tidak boleh salat di situ. Fadalla ala anna kulla makanin. Maka ini menunjukkan bahwa setiap tempat, semua tempat, yu'sallahu fih, di mana tempat ini dibagi, dijadikan untuk tempat maksiat, terutama Syirkul Akbar, ya, annahu la yuqamu fi, maka tidak boleh sengaja sholat di dalam, tidak boleh sengaja sholat di dalam. Wa hadzal masjid muttaqidun lis shalah lakinnahu mahal al maksiat. Lihat masjid Dirar, masjid yang namanya masjid dibangun untuk sholat dan mereka sholat di situ. Tapi ada niat-niat lain yang Allah ketahui. Maka tidak boleh sholat di situ. Ya. Wa kadzalika law arada insanun an yadhbaha fi makanin yudbahu fihi li ghairillah kana haraman. Oleh karena itu, orang yang ingin menyembelih binatang dan niatnya karena Allah, tetapi di tempat di mana tempat tersebut dijadikan penyembelihan untuk selain Allah, ini haram. Ya, sama keadaannya. Keadaannya seperti haramnya Nabi, haramnya kaum muslimin salat di Masjid Dirar. Maka menyembelih di tempat di mana penyembelihan dijadikan tempat penyembelihan untuk selain Allah, dilarang. Ya, banyak tempat-tempat di negeri kita ini, terutama di pantai-pantai, pantai selatan, pantai utara, di bawah pohon, ya, tempat-tempat keramat, mereka sengaja menyembelih di situ, mengorbankan binatang di situ, ya, mengalirkan darah di situ, walaupun akhirnya dimakan dagingnya, kepalanya saja yang dikorbankan untuk berhala. li'annahu yusbihu sholata fi masjidil dirar. Ini menyerupai sholat di masjid dirar. Sholatnya benar karena Allah, tapi tetap tidak boleh. Perhatikan, menyembelihnya benar, menyembelih dan disebut nama Allah, tapi tempatnya haram, tidak boleh. Apakah ini boleh kita kiaskan di mana-mana? Tidak boleh sholat di gereja, tidak boleh sholat di tempat maksiat, tidak boleh sholat di mal-mal yang situ banyak maksiat. Tidak, tidak dilarikan sih, karena ada saingan di situ sholat, ya, di masjid Dirar itu. Adapun maksiat-maksiat seperti zina, khamr, judi, kemarin buat minum khamr di sini, ya, sekarang kita sholat itu nggak masalah, nggak ada larangan sholat khusus. Bahkan Umar pernah mau sholat di dalam gereja. Ketika Umar masuk ke Palestina dan menguasai Palestina, yang waktu itu banyak gereja-gereja di Palestina karena memang mayoritas Nasara Romawi gitu. Kemudian Umar dan beberapa sahabat mau masuk ke gereja untuk sholat, ya, tapi begitu melihat patung itu maka Umar batal. Jadi intinya ketika tidak ada patung, bangunan apapun, bangunan bekas apapun boleh. Berbeda dengan masjid Dirar tadi, karena memang untuk menyaingi makar Dirar, tafriqan bainal mu'minin, sama dengan penyembelihan. Berarti kemaksiatan besar, syirik, gitu ya, jauh lebih besar daripada zina, khamr, judi. Ada tambahan sedikit, wa qaribun min dzalika annahyu 'anish shalati 'inda thulu'i syams. Mirip dengan hal itu apa? Larangan salat ketika terbit matahari. Wa 'inda ghurubiha, dan ketika tenggelam matahari. Ini dilarang. Ini dilarang. Kenapa? Dijawab, li annahuma waqtani yasjudu fiha al-kuffar lis-syams. Karena di waktu tersebut orang-orang kafir sujud kepada matahari. Orang-orang kafir menyembah matahari di saat-saat seperti ini. Maka di saat seperti itu haram bagi kita sholat. Walaupun sholatnya benar, walaupun sholatnya dibisi, walaupun sholatnya karena Allah, tetapi ketika matahari terbit, ketika matahari tenggelam, tidak boleh. Inilah tanduk setan, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, karena di dua waktu inilah banyak sekali syaitan, dan itulah penyembahan orang-orang kafir di dua waktu. Maka orang-orang kafir suka sekali melihat saat-saat matahari tenggelam, saat-saat matahari terbit, ya, bahkan jadikan tempat-tempat khusus, ya, sunset. Ini orang-orang kafir menyukai, ya, bahkan dibelain naik gunung hanya untuk melihat matahari terbit, ya. Ini waktu yang sangat disukai oleh syaitan, ya. Maka dilarang kita sholat. Tunggu dulu sebentar. Dan terutama ketika matahari tenggelam, di saat-saat tenggelam, ya, atau menjelang tenggelam, kita dilarang membiarkan anak-anak kita berkeliaran. Karena setan memang sedang berkeliaran, senang sekali setan. Jadi maksud jin-jin ini, ya, maka kata Nabi, masukkan, ya, jangan biarkan anak-anak kita berkeliaran, ya. Dan tempatnya memang di mana orang-orang soleh saat-saat seperti itu, ya, siap ke masjid, berada di masjid, bukan berkeliaran main. Wa hadza bi'tibari zaman wal waqt. Ini sehubungan dengan zaman, waktu. Kalau tadi kan tempat, ini waktu. Wal hadits alladhi dzakarahu al-mu'allif sedangkan hadis yang dibawakan oleh al-muallif itu berhubungan dengan tempat. Ya. Nah, mana dalil yang lebih jelas? Ini kan seolah ijtihad beliau. Secara tepat kan enggak ada, mana? Ya. Hanya ayatnya saja mirip seperti itu. Tapi beliau tidak sembarang. Ada dalil lain yang masih tersimpan yang belum beliau ungkapkan kabar ini. Ya. Jadi kebiasaan para imam membawakan dalil-dalil yang umum. Setelah itu yang khusus yang enggak bisa dijawab lagi. Gitu. Yang enggak, yang orang enggak mungkin bisa membantahnya dan. Ya. Dan banyak di antara ulama masih menyembunyikannya. Banyak. Dalil-dalil melawan Mu'tazilah, ahli filsafat, ahli kalam masih punya beberapa dalil disimpan, sengaja disimpan. Ya, tidak semuanya diungkapkan. Ini menunjukkan bahwa perbendaharaan ilmu para ulama betul-betul luas sekali, dalam sekali. Ya. Berbeda dengan ahlul firq, ahlul bidah, hanya satu-satunya dalil. Ya. Satu-satunya dalil yang dibawakan oleh orang-orang Mu'tazilah ahlul kalam bahwa Al-Qur'an adalah makhluk, innallaha khaliqu kulli syai. Ya. Bagaimana yang dibawakan oleh ahli sunnah bahwa Al-Qur'an bukan makhluk? Subhanallah. Banyak sekali, sangat banyak. Ya. Nah, ini yang lebih jelas. Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan syarat Bukhari dan Muslim dari Sabit bin Dohak radhiyallahu anhu. Dia berkata, nazara rajulun ayyan hara ibilan bibuwan. Ada seorang laki-laki yang bernazar mau menyembelih ibil, unta, ya, nahar, bukan dhabah. Kalau dhabah itu kambing, sapi. Kalau unta itu nahar, ya. Biasanya kalau dhabah sama-sama menyembelih, di bahasa kita menyembelih, tidak ada lafaz lain selain menyembelih, ya, atau bahasa lain memotong, sama saja. Tapi khusus menyembelih. Dalam bahasa Arab ada dua, ad-dabah an-nahar. Ad-dabah ini biasanya ditidurkan sapi, kambing. Kalau unta nahar tidak ditidurkan, ya, berdiri saja, ya, dipotong lehernya, ya, dan putus. Ya. Di mana buana? Jadi dia bernazar mau menyembelih unta di satu tempat yang namanya buana. Nih, nazar yang baik karena Allah menyembelih. Wasa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang ini bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, boleh apa tidak? Hukumnya gimana? Ya Rasul, aku bernazar di buana, akan menyembelih unta di buana. Nabi balik bertanya, hal kana fiha watanun min awdanil jahiliyyati yu'bad. Apakah di tempat tersebut buana ada watan, ada berhala-berhala, ada patung, ada patung jahiliyah yang disembah? Ya, dijawab, lah, tidak ada ya Rasul. Tidak ada, tidak ada patung yang disembah. Nabi bertanya lagi, wa hal kana fiha 'idun min a'yadihim? Apakah di sana ada id? Nah, ada id mereka. Berarti jangan main-main dengan id. Id, hari raya, hari yang dirayakan, hari yang diperingati. Ini menjurus kepada kesyirikan. Maka tidak boleh ada id, tidak boleh ada hari raya, tidak boleh ada yang diperingati selain Idul Fitri dan Idul Adha. Karena peringatan-peringatan menjurus kepada kesyirikan. Ya, maka Nabi bertanya, apakah di tempat tersebut dirayakan id, idnya mereka? Orang-orang musyrik, orang-orang kafir mempunyai perayaan-perayaan macam-macam. Kadang-kadang di beberapa daerah berbeda. Antum datang ke daerah Payaman, ya, dekat Magelang sana, ada perayaan di situ. yang berbeda, yang tidak ada di tempat lain. Kenapa? Haulnya Mbak Kiai Sirot dan di situ. Ini aib. Ya, orang-orang muslim seperti itu mempunyai aib. Lahirnya tokohnya, matinya tokoh mereka. Ya, ini bagian dari aib. Dan ini berkembang bukan sekedar lahirnya, matinya, tapi apa? Nikahnya. Nikah dia sendiri diperingati. Ya. 25 tahunnya, 50 tahunnya. Ada istilahnya apa itu? Ya, perak, emas, perunggu ada. Ini sifat orang-orang musyrik. Sifat orang-orang kafir. Maka Nabi bertanya, "Fahal kana fiha Idul min ahyadihim?" Apakah di tempat tersebut ada Id? Ada hari raya, ada yang dirayakan oleh mereka? Dijawab, "La, tidak. Tidak ada ya Rasul." Tidak ada. Jadi Id juga tidak dirayakan. Berhala yang disembah juga tidak ada di situ. Artinya tempat biasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aufi binazrik, tunaikan nazarmu. Tunaikan nazarmu." Karena dia nazar. Wajib ditunaikan. Nazar adalah mewajibkan apa yang tidak wajib kepada dirinya. Bolehkah? Boleh. Karena Allah. Karena Allah, demi Allah, saya wajibkan bulan depan untuk puasa 3 hari misalnya, berturut-turut. Maka menjadi wajib. Karena Allah, saya wajibkan diri saya bernazar sedekah nanti bulan depan 5 juta misalnya. Maka wajib. Mewajibkan kepada dirinya sendiri. Fa innahu la wafa'a li nadhrin fi maksiatillah. Karena tidak boleh menunaikan nazar dalam hal bermaksiat kepada Allah. Jadi tidak boleh bernazar mau memukul orang, bernazar mau membunuh orang, bernazar mau berbuat maksiat, tidak boleh ditunaikan. Yang kedua, wala fima la yamliku ibnu Adam, dan bernazar terhadap satu perbuatan yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh seorang anak Adam. Ini tidak boleh. Ya. Bernazar mau terbang, bernazar mau, pokoknya takaluf lah. Apapun yang tidak bisa dilakukan oleh dia, dia nazar, maka tidak boleh. Ya. Ya, kita sholat dulu. Masalah nazar itu ada hukumnya, ada kasusnya. Ya. Masalah nazar. Maksudnya? Ada kasusnya. Ada? Kasusnya. Sanksi. Maksudnya kalau tidak ditunaikan? Iya. Ada. Sama dengan sanksi melanggar sumpah. Ibarat melanggar sumpah. Memerdekakan seorang budak, memberi makan 10 orang jin, atau memberi pakaian, boleh pilih. Yang terakhir, berpuasa 3 hari. Assalamualaikum. Thank you.